عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Fadail, bab yang ke-37 yang berbunyi babu tauqirihi sallallahu alaihi wasallam wa tarki iktsari su'alihi amma la أما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. باب memuliakan Nabi صلى الله عليه وسلم dan meninggalkan banyak bertanya kepada beliau tentang apa yang tidak penting atau tentang apa-apa yang tidak ada kaitannya dengan syariat atau apa yang tidak terjadi dan yang lainnya. Bab penghormatan kepada Nabi SAW dan meninggalkan pertanyaan yang tidak penting kepada beliau atau yang tidak berkaitan dengan taklif serta yang tidak realistis dan sebagainya. Yang tidak realistis, pertanyaan tentang sesuatu yang tidak ada kejadiannya. Misalnya bila mana saya sampai di bulan, kemana kiblat? Nah, ini pertanyaan yang layak kok, yang tidak mungkin terjadi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak layak ditanyakan kepada seorang ahli ilmu, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk keutamaan Nabi alaihi salatu wasallam, wajib memuliakan, menghormati beliau. Dan di antara penghormatan kepada beliau tidak menanyakan kepadanya tentang perkara yang tidak penting atau tidak yang perkara atau perkara yang tidak ada kaitannya dengan taklif, dengan syariat, dengan agama, atau perkara yang tidak terjadi. Ya, ini bunyi bab yang ke-37 dan kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis 6060. Ya, 6060. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathani Harmalatu bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah Ibn Abdurrahman wa Sa'id Ibn Al-Musayyab qala kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadithu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Bunyi hadisnya, ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bunyinya, Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang saya larang kalian darinya, maka jauhilah. Ini sikap dalam perkara yang dilarang. Prinsip menjauhi apa yang dilarang, ya, tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Meninggalkan larangan tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Karena Nabi SAW mengatakan fajtanibu, perkara yang dilarang jauhilah. Nabi tidak mengatakan jauhilah bila kalian semampu kalian. Tidak ada. Nabi mengatakan jauhilah. Ini yang pertama terkait dengan perkara yang dilarang. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhinya. Kemudian, wa ma amartukum bihi, dan apa yang saya suruh kalian dengannya, faf'alu minhu, maka kerjakanlah di darinya atau di antaranya, mastata'tum, apa yang kalian mampu atau semampu kalian. Ini yang kedua, yaitu terkait dengan perintah. Apa yang diperintah oleh Nabi, maka Nabi menyuruh kita mengerjakan, melakukan, melaksanakannya, tetapi dikaitkan dengan kemampuan. Dikaitkan dengan kemampuan. Sementara tadi, perkara yang dilarang, Nabi memerintahkan untuk kita jauhi dan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Di sini, ketika Nabi menyuruh, memerintah, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengerjakannya, mastata'tum, apa yang kalian mampu atau selama kalian mampu. Ya. Kenapa dibedakan antara larangan dengan perintah, dengan dikaitkannya meninggalkan larangan, dikaitkannya mengerjakan perintah dengan kemampuan, dan tidak dikaitkannya meninggalkan larangan dengan kemampuan? Apa perbedaannya? Kenapa yang mengerjakan perintah dikaitkan dengan kemampuan, sementara meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan? Apa penyebabnya? Karena perintah apa? Ada uzur yang memungkinkan dia meninggalkan. Sementara larangan? Kemungkinan ada uzur juga. Iya. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Iya, iya, terus. Sementara pekerjaan perintah, itu juga kemampuan, usaha dan pekerjaan. Ya, sudah jawabannya sudah hampir mendekati. Ada yang lain? Meninggalkan larangan itu tidak ada pekerjaan. Ada pekerjaan? Tidak ada pekerjaan. Tinggal kita menghentikan. Tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan. Iya, pekerjaan hati kan tidak sulit, tidak ada, tidak membuat kita kesusahan, tidak ada mengeluarkan keringat. Ya. Meninggalkan larangan tidak sebuah pekerjaan. Ya, tidak sebuah pekerjaan. Jangan kalian dekati zina, tinggal kita tidak mendekat. Ya, jangan membunuh, tinggal kita tidak membunuh. Jangan minum khamar. Ya, karena tidak ada pekerjaan di sana. Kita memang asalnya tidak bekerja. Kemudian dilarang kita meminum khamar, dilarang untuk tidak untuk mendurhakai kepada orang tua, dilarang berbuat syirik. Ini larangan-larangan dalam agama. Kita tinggal tahan diri dan tidak ada pekerjaan. Sementara perintah untuk mengerjakan pekerjaan. Salatlah, ada pekerjaan, ada. Puasalah, ada pekerjaan, menahan. Ya. Hajilah, ada pekerjaan. Nah, ketika ada pekerjaan dan perbuatan, amalan, maka dikaitkan dengan kemampuan. Dikaitkan dengan kemampuan. Salat ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, ketika tidak mampu salat berdiri, duduk. Ya. Ketika tidak mampu berpuasa ketika safar, berbuka. Ya. Ketika tidak mampu haji karena kekurangan biaya, tidak wajib haji. Sementara larangan tidak ada pekerjaan. Makanya larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan, tinggal kita memang asalnya tidak berbuat. Asalnya tidak berbuat. Ya. Sementara perintah untuk melakukan pekerjaan, kita disuruh berbuat, kita disuruh beramal, kita disuruh bekerja. Dan agama ini tidak akan membebani apa yang kita tidak mampu melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dikaitkan dengan kemampuan. Nah, ini perbedaannya. Nanti akan kita lihat. Ya, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bab kita. Ini adalah pangkal hadisnya yang didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi tentang masalah sikap seorang mukmin terhadap perintah dan larangan. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya melarang, maka kita wajib menjauhinya dan tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Ya. Ada kondisi ketika seseorang boleh melanggar larangan, tetapi ini sangat kecil, seperti memakan sesuatu yang haram. Ya. Dan itu pun untuk menjaga maslahat yang besar. Ada uzur. Ada uzurnya. Ya, dan itu pun karena darurat, ketika seorang hampir mati, tiba-tiba ada bangkai, ya tidak ada makanan, ada bangkai hewan di sampingnya. Apakah dia tetap menjaga larangan ini sehingga dia tidak memakannya, padahal nyawanya sudah terancam? Agama kita memberikan kelonggaran sekedar untuk menyambung hidup, untuk memakan bangkai. Ya. Makan bangkai. Sementara perintah itu semuanya adalah memerintahkan perintah yang datang dari atas ke bawah, tujuannya untuk mengerjakan amalan, seperti perintah-perintah yang sekarang yang ada dalam Al-Quran, beribadah secara umum, perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk lakukan apapun amalan, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berkata yang baik, ya. Falyakul khairan, ini perintah, berucap dan berbicara dengan perkataan yang baik, perintah. Ya. Bila mana tidak mampu, kita tidak dibebankan untuk berkata yang baik. Yang penting kalau seandainya tidak mampu berkata yang baik, diam. Ya, karena yang dilarang bukan berbicara, tetapi yang dilarang adalah berkata yang buruk. Bila mana Anda tidak mampu berkata yang baik, jangan sampai Anda berkata yang buruk. Lalu bagaimana caranya? Ya diam. Ya, diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini berkenaan dengan masalah sikap seorang mukmin kepada larangan agama dan sikapnya kepada perintah agama. Larangan agama tidak dikaitkan dengan kemampuan karena dia meninggalkan pekerjaan. Asalnya tidak melakukan. Sementara perintah itu melakukan, memunculkan pekerjaan, memunculkan amalan yang tentu disesuaikan dengan kemampuan. Makanya banyak perintah-perintah agama. Zakat, ya, diperintahkan untuk dikeluarkan sebagian harta kita, sebagian kecil dari harta kita. Kemudian itu pun bukan semua orang yang memiliki harta. Ya, orang yang memiliki harta yang sampai nisabnya, dan bila mana datang haulnya. Ya. Kemudian puasa begitu juga disesuaikan dengan kemampuan. Bila mana tidak mampu berpuasa, asalnya yang tidak mampu berpuasa boleh berbuka. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tersebut. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Yeah. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ini kata ya apa prinsip yang ditegaskan dalam ibadah puasa. Kemudian Allah jelaskan barang siapa yang memberatkannya puasa, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ini tentang puasa, tentang haji juga demikian. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian tentang salat, salat yang perbuatannya tidak ada, ya melakukannya itu tidak apa, tidak ada uzur. Tidak ada laki-laki muslim yang uzur salat. Laki-laki muslim tidak ada uzur untuk salat. Tetapi cara salatnya yang disesuaikan dengan kemampuan. Bila mana tidak mampu berdiri, maka duduk. Bila mana tidak mampu duduk, maka berbaring. Ya. Nah, ini sementara perbuatan pekerjaan salatnya tetap dilaksanakan, tidak ada. Kalau andai kata dibolehkan untuk meninggalkan salat, maka di medan perang, ya, sudah dapat uzur pada orang-orang pejuang-pejuang di masa dahulu untuk tidak salat. Karena mereka disibukkan dengan peperangan. Tetapi tetap ada syariat salat, maka disyariatkan salat khauf. Salat di medan perang dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa salat pekerjaannya tetap dilakukan, tetapi cara mengerjakan disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kemampuan. Ini tentang pangkal hadis ini. Kemudian ujung hadis, bahagian kedua dari hadis ini yang berkenaan dengan bab kita. Nabi SAW mengajarkan prinsip yang lain, ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang lebih dahulu dari kalian, itu orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka binasa, ada dua. Yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah ada dua. Yang pertama, kasratu masailihim. Ini yang berkenaan dengan bab. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Yang dimaksud dengan banyaknya pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam bunyi bab tadi. Apa tadi? Pertanyaan yang tidak penting, pertanyaan yang tidak berkaitan dengan syariat, bertanya kepada Nabi. Ya. Seperti nanti ada contoh dalam hadis, dalam riwayat yang ada di bawah bab ini. Kemudian pertanyaan yang sesuatu, tentang sesuatu yang tidak terjadi, ya, yang tidak mungkin bisa jadi, tidak mungkin terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan banyak bertanya kepada Nabi. Ya. Kasratu masailim. Ini orang-orang yang dibinasakan oleh Allah karena mereka banyak bertanya dan pertanyaan itu tidak ada manfaatnya. Kedua, penyebab kedua mereka binasa, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Penentangan mereka terhadap para nabi. Ya, penyebab pertama, banyaknya mereka bertanya kepada para nabi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak terjadi malah. Ya. Yang kedua, banyak mereka menentang Nabi. A kata Nabi, B katanya. Ke kiri, ke kanan kata Nabi, mereka ke kiri. Lurus kata Nabi, mereka membelok. Ini ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan ini diantara sebab dibinasakannya umat-umat terdahulu. Dari pengikut seperti Bani Israel. Ya. Bani Israel mengikuti Nabi karena mereka menginginkan keselamatan, tetapi banyak permintaan-permintaan mereka kepada nabi-nabi Bani Israel yang membuat mereka binasa. Ketika mereka meminta sesembahan selain Allah, meminta kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami arca, atau buatkan kepada untuk kami semua berhala seperti orang-orang musyrikin menyembah tuhan-tuhan mereka. Ini juga permintaan yang dimurkai dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Bahkan mereka tersesat 40 tahun lamanya. Padahal Baitul Maqdis tidak jauh dari pesisir pantai Laut Merah. Ya. Yatihuna fil ardi 40 sana. Sesat di muka bumi selama 40 tahun. Tidak tahu arah. Ya, dan mereka banyak ujian-ujian, banyak kesulitan-kesulitan yang Allah timpakan kepada mereka. Penyebabnya mereka di samping menentang Nabi dan juga banyak bertanya yang tidak berguna. Ini yang perlu kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar bertanya dan pertanyaannya tidak berguna. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara agama. Tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan taklif. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi, ada pertanyaan yang disampaikan kepada salah seorang ustaz tentang istri jin. Ya, tentang istri jin. Ada beberapa waktu yang lalu saya ditanya juga, ya, apakah bangsa jin itu mereka bertingkat-tingkat kesolehannya? Ada di antara mereka yang hafal Al-Quran? Ya. Ini tentu perkara yang tidak ada hubungannya dengan kita, karena mereka gaib. Ya. Andai kata kita memang ada manfaatnya, tentu akan diberitahukan oleh Nabi SAW, akan disampaikan oleh Nabi yang tentang masalah-masalah yang seperti ini. Ya. Intinya, ini yang berkenaan dalam hadis ini yang berkenaan dengan bunyi bab, yaitu penyebab binasanya umat terdahulu adalah banyak bertanya kepada para nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dan yang kedua banyak menentang para nabi. Dan ini terbukti, di samping menentang, menolak, mengingkari, kemudian ada juga yang mereka mengikuti nabi tetapi melecehkan nabi, seperti Bani Israel terhadap nabi-nabi Bani Israel, terutama Nabi Musa alaihi salam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga umat Nabi Isa alaihissalam ketika meminta kepadanya hidangan dari langit. Maka penyebab dinamakan surat Al-Ma'idah dengan Al-Ma'idah tentang itu. Mereka meminta Allah turunkan hidangan dari langit. Ya, ini termasuk permintaan. Karena pertanyaan itu kan permintaan. Meminta Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah, dan itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah. Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada umatnya, agar jangan sampai Allah membinasakan mereka disebabkan permintaan-permintaan yang membuat diturunkannya siksa. Ya, ini akan tegas nanti di riwayat-riwayat berikutnya. Baik, itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama berita dari Nabi bahwa orang-orang terdahulu banyak dibinasakan oleh Allah disebabkan oleh banyaknya mereka bertanya. Ya, kepada para nabi atau kepada nabi-nabi mereka, dan banyaknya mereka menentang nabi-nabi mereka. Hadis yang kedua 6061 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsani Muhammad bin Ahmad ibni Abi Khalaf qala haddatsana Abu Salamah wa huwa منصور بن سلمة الخزائي قال أخبرنا ليث أن يزيد ابن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dengan sanad yang baru, ya, dengan bunyi yang sama, mislahu sawa, persis dengan hadis yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fastafatu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, hadis yang berikutnya 6062 Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. Ya, sampai ke ujung sanad yaitu Abu Hurairah. Kemudian Imam Muslim balik ke pangkal sanad. قال حاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد, ini gurunya. قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي Belum sampai, baru dua orang perawi, kemudian dia pindah ke sanad yang baru. Qala ha'un wa haddathana ibnu Abi Umar, qala haddathana Sufyan, kilahuma an Abi Zinad anil A'rad an Abi Hurairah. Ini ke, sampai ke ujung sanad, yaitu Abu Hurairah. Kemudian dia balik ke sanad yang baru lagi, dibawakannya sanad yang lain. Qala ha'un wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad, qala haddathana Abi, qala haddathana Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad sami'a Abu Hurairah. Ya, ini sampai juga ke ujung sanad, kemudian dia balik ke pangkal sanad lagi dengan jalur yang baru. Qala ha'un wa haddathana Muhammad ibn Rafi', qala haddathana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah. Ya, sampai juga ke ujung sanad, kemudian ia mengatakan, meringkaskan semua jalur-jalur tadi, kulluhum, keseluruhan mereka mengatakan, qal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyinya, dharuni ma taraktukum, dharuni ma taraktukum. Inilah hadisnya, cuma segitu pangkalnya. Biarkan saya pada apa yang saya biarkan kalian padanya. Maaf, ya. Zaruni, biarkan. Ketika saya tidak mengurus, tidak membahas, maka jangan kalian bahas-bahas. Maksudnya begitu. Zaruni, biarkanlah saya pada apa yang saya biarkan. Maksudnya Nabi tidak melarang, tidak menyuruh, ya, dan tidak membahas secara agama, maka kalian jangan pula membahas-bahasnya. Ini maksudnya. Apa yang tidak dibahas oleh Nabi, jangan kalian bahas. Ini maksudnya. Zaruni ma taraktukum. Kemudian, wa fi hadithi Hammam. Kemudian dalam lafaz hadis Hammam, salah seorang perawi di atas, ma taraktukum. Ya. Ma turiktum. Ya. Ma turiktum. Ini perbedaan lafaz. Yang tadi ma taraktukum, di sini ma turiktum. Sama maknanya, biarkanlah saya pada apa yang kalian ditinggalkan. Maksudnya tidak dibahas, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, jangan kalian angkat-angkat, jangan kalian bahas-bahas. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang-orang yang terdahulu binasa. Ya, ini sebagian lafaz hadis. Kemudian thumma dzakaru nahwa haditsiz Zuhri an Sa'idin wa Abi Salama an Abi Hurairah. Ini lafaznya ringkas-ringkas saja atau potongan-potongan lafaz, tetapi dikembalikan ke hadis yang pertama. Bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama, yaitu Nabi menekankan di pangkal sekali, jangan biarkanlah apa yang saya biarkan kalian padanya. Artinya Nabi tidak membahasnya, Nabi tidak melarang, Nabi tidak menyuruh, maka kalian juga jangan mengungkit-ungkitnya. Ini maksudnya. Kenapa? Ini kalau kalian ungkit-ungkit, nanti akan membuat kalian binasa. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini yang ditegaskan dalam lafaz hadis yang sekarang adalah tidak mengungkit-ungkit, tidak membahas-bahas perkara yang tidak dibahas oleh agama. Ya, yang tidak dibahas oleh agama, yang ditinggalkan oleh Nabi dan tidak diurus, tidak dibahas oleh Nabi, maka jangan kalian bahas-bahas pula. Ini penekanannya di pangkal hadis. Zaruni ma taraktukum. Terjemahannya di sini apa? Biarkanlah atau terima saja. Ya. Kalau kita tidak membaca yang di dalam kurung, biarkan, maksudnya biarkanlah apa yang aku tinggalkan pada kalian. Maksudnya, yang ditinggalkan oleh Nabi dan tidak diurus, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibahas oleh Nabi, maka jangan kalian bahas-bahas pula. Ya. Kita harus mengikuti Nabi dengan total, dengan sempurna. Ini maksudnya. Ya. Dan ini juga termasuk perkara yang berhubungan dengan bunyi hadis yang pertama. Karena banyaknya orang bertanya-tanya tentang perkara yang tidak dibahas oleh Nabi, ini perkara yang tidak penting. Karena tidak ada yang penting kecuali sudah dibahas oleh agama. Ya. Kalau seandainya kita menganggap perkara yang penting tetapi tidak ada dalam agama, berarti tidak penting. Nabi sudah meninggalkannya, tidak diurut, tidak dipentingkan, tidak dianggap penting oleh Nabi, maka jangan sampai kalian menganggapnya penting. Karena penganggapan penting terhadap perkara itu adalah membinasakan. Membinasakan. Banyak memunculkan permasalahan-permasalahan yang tidak dibahas oleh agama, tidak diurus oleh agama, tidak menjadi perkara yang penting menurut agama. Nah, ini maksud dari bunyi hadis yang sekarang ini yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sangat banyak. Ya, ada beberapa jalur di sini yang semuanya mengarah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Hadis berikutnya izin sebentar. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Ibrahim ibnu Sa'ad an ibni Shihab an Amir ibnu Sa'ad an abih. Ya, an abih maksudnya sahabat Nabi Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Jadi hadis ini hadis sahabat Nabi Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimina fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alati. Ini yang lebih spesifik dari ketegasan atau penegasan dalam hadis yang sebelumnya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang atau yang paling besar, ya, yang paling besar dosanya di antara kaum muslimin, a'zamu jurman, yang paling besar tindakan dosanya di antara kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lain. Ini dosa kepada kaum muslimin yang lain. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslimin yang lain, yaitu ketika dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan. Ini konteksnya tentang di zaman Nabi, ya. Ya, tentang perkara yang tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu diharamkan disebabkan pertanyaannya. Dengan pertanyaannya membuat perkara itu diharamkan. Ya. Nah, ini orang yang bertanya ini adalah orang yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin. Andai kata dia tidak menanyakan maka tetap halal, tetapi ketika dia bertanya dan pertanyaannya itu sebut adalah pertanyaan yang tidak berguna, yang menyebabkan bahkan diharamkannya sesuatu, ini membuat dia menjadi orang yang telah berbuat dosa besar terhadap kaum muslimin. Dan ini konteksnya di zaman Nabi, karena di waktu itu turunnya syariat. Proses menghalalkan yang haram, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu kan di zaman turunnya syariat. Dan di zaman kita ini tidaklah terjadi, karena syariat sudah sempurna. Tetapi tetap juga konteks masalah bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna, ini tak terlarang. Ya. Menanyakan sesuatu yang tidak berguna. Makanya, di antara adab yang kita dapatkan dari guru-guru kita, ketika kita selesai atau pergi atau meninggalkan majelis, sampai selesainya dia menyampaikan pengajian dan bahkan selesainya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena ketika menjawab pertanyaan, banyak adab yang kita dapatkan. Seperti memberikan komentar, ulasan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Ketika dia mengatakan, oh ini pertanyaan tidak berguna. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan lebih buruk daripada masalahnya. Masalahnya buruk tetapi pertanyaannya lebih buruk. Ini semuanya jawaban-jawaban yang penting. Dan tidak ada jawaban sebenarnya, tapi sikap, bersikap kepada pertanyaan seperti ini yang kita dapatkan. Jadi orang, seorang yang berilmu itu sangat teliti, ya, sangat cermat ketika mendengarkan pertanyaan. Ketika ada pertanyaan yang sangat bagus, mereka juga mengatakan ini pertanyaan yang sangat luar biasa, baik dan bermanfaat. Belum lagi jawabannya, pertanyaannya sudah dia jawab, sudah diberikan yang penilaian, ini pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, bermanfaat untuk orang yang bertanya. Kemudian ketika dijawab, jawabannya luar biasa. Ada jawaban mereka, tinggal mengatakan, kesampaikan. Karena pertanyaan ini tidak ada gunanya. Atau mengatakan ini pertanyaan dengan tegas, pertanyaan tidak ada gunanya. Ini pertanyaan tidak pantas untuk ditanyakan. Ini pertanyaan lebih buruk daripada masalah yang ditanyakan. Pertanyaannya saja lebih buruk daripada permasalahan yang ditanyakan. Orang yang bertanyanya, terkadang orang bertanya untuk, ya, seperti menanyakan tentang perkara yang diharamkan. Ya, isinya ghibah tentang seseorang. Makanya seorang ahli ilmu harus peka, harus cermat. Nah, beginilah bentuknya. Di zaman Nabi ketika ada pertanyaan yang membuat sesuatu yang awalnya halal menjadi diharamkan, orang yang seperti ini telah berbuat dosa terhadap semua kaum muslimin dari dahulu sampai hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu bila mana dijawab maka akan menyulitkan kalian. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang itu bertanya harus berhati-hati, apalagi dalam perkara agama, baik itu di zaman turunnya wahyu atau sampai sekarang ini, maupun sampai sekarang ini, karena memang orang yang bertanya itu akan berkah dengan pertanyaannya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-60, 6063 dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Allah, Nabi SAW mengancam orang yang bertanya tentang sesuatu akhirnya diharamkan yang asalnya mubah atau boleh, dan dia, orang ini, menjadi orang yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin semua, karena haramnya itu terkait dengan semua kaum muslimin, dan yang menyebabkan diharamkan siapa? Dia. Nah, ini dosa terhadap semua kaum muslimin. Ya. Itu hadis 6063. Kemudian berikutnya 6064. Tidak tahu siapa penyebabnya saya pilih ya. Kipas tidak ada. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri wa qala wa haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Sufyan qala ahfadhuhu kama ahfadhu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini garis bawahi ya. Ini baru pertama kita temukan pernyataan seorang perawi yang seperti ini. Pernyataan Sufyan rahimahullahu taala. كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. Seorang Muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sebuah perkara yang tidak diharamkan lalu diharamkan karena pertanyaannya. Diharamkan karena pertanyaannya. Ini sama dengan hadis yang tadi, dan yang tadi kita garis bawahi adalah pernyataan haddatsana Sufyan qal, ini perkataan Sufyan. Ya. Ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah Al-Makki, ya, ia mengatakan saya menghafalnya, maksudnya menghafal hadis ini, kama ahfadhu bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana saya menghafal bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tentang apa? Kelancarannya, kekuatannya, ya, kekuatan dan kelancaran menghafal hadis ini dengan sanad-sanadnya seperti dia lancar membaca bismillah, ya, atau mudahnya seperti mudahnya dia baca bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa, mereka meneliti tingkat kekuatan hafalannya. Mereka juga menyadari, ya, merasakan hafalan saya terhadap surat ini seperti membaca Al-Fatihah saja, ya. Ini tingkat kekuatan hafalan. Al-Fatihah kan jarang orang lupa. Seperti itu pula lah hafalannya terhadap hadis ini. Dan begitu juga seseorang yang mengatakan saya hafal surah Al-Baqarah itu seperti hafalan Al-Fatihah. Ini menunjukkan lancarnya, kuatnya. Ya. Seperti itu perumpamaan yang dibuatkan oleh Sufyan bin Uyainah terhadap hafalannya tentang hadis yang akan dia sampaikan. Seperti baca bismillah saja. Saking lancarnya, saking kuatnya. Ya. Menghafal hadis ini, dan bunyinya sama dengan hadis yang tadi yang telah kita bacakan terjemahannya. Dan ini peringatan penting bagi kita, terhadap kita untuk tidak sembarangan bertanya, walaupun memang hadis ini konteksnya di zaman Nabi, karena menghalalkan, mengharamkan ini di zaman Nabi SAW, tetapi masalahnya tetap akan berlanjut. Yang intinya adalah jangan sampai kita menyampaikan pertanyaan yang tidak berguna sama sekali. Tidak mendatangkan manfaat kepada kita, apalagi kepada yang lain. Apalagi kepada yang lain. Oh, saya seringkali mendengarkan, ya, di samping guru-guru kita, ya, mendengarkan kajian ustaz-ustaz kita melalui radio, rekaman-rekaman, televisi. Komentar-komentar mereka yang memang mengikuti apa yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, guru-guru kita, ya. Ya, salah satu dari mereka yang sering kali mengomentari pertanyaan. Ya, salah seorang yang sering kali saya, ini kelebihan yang saya dapatkan dari dia adalah yang setiap pertanyaan dia beri komentari. Misalnya ada 10 pertanyaan, ya hampir semuanya dia komentari bahwa ini pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan yang luar biasa, ini pertanyaan yang sangat bermanfaat. Ya. Ini untuk memberikan pelajaran kepada pendengar atau pemirsa atau jamaah bahwa jangan sembarangan bertanya, ya, jangan sembarangan bertanya. Memang diperintah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri, sila bertanyalah kan kepada orang yang berilmu, tetapi pertanyaan yang berguna, pertanyaan yang bermanfaat untuk kita. Bila mana pertanyaan itu bermanfaat untuk kita dan Allah berkahi, pasti bermanfaat untuk yang lain. Makanya di antara adab juga menghadiri majelis ilmu adalah tetap di sana sampai selesai pertanyaan. Ya, dan bahkan ya, kita yang tidak mungkin kita lupakan adalah setelah selesai pertanyaan di majelis, mereka-mereka yang masih menyimpan pertanyaan yang banyak mengiringi gurunya. Ya, mengiringi, apalagi di Masjid Nabawi, di kampus, ya, di sana kita juga mendapatkan demikian. Orang-orang yang bertanya mungkin hanya 1-2 orang, tetapi yang mengiringi banyak sekali. Yang memasang telinga untuk mendengarkan pertanyaan dan mendengarkan jawaban. Ini luar biasa. Dan kita seringkali tersulut semangat kita untuk juga mengikuti, ya, untuk memasang telinga. Karena kan ini selesai majelis, bebas. Tetapi demi mengambil manfaat dari pertanyaan, terkadang pertanyaan itu manfaatnya luar biasa. Orang yang bertanya itu benar-benar ikhlas kepada Allah, memunculkan pertanyaan dan pertanyaan itu bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain. Makanya jawaban-jawaban pertanyaan dibukukan. Jawaban-jawaban pertanyaan kepada Nabi dimunculkan dalam hadis tentang ruh, tentang haid, tentang bulan hilal, diabadikan oleh Allah pertanyaan yang bermanfaat ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Nabi, sa'ala rajulun Rasulullah. Itu kan pertanyaan, mereka tidak ada hubungannya. Mereka hanya mendengar yang bertanya dan mendengar jawaban dari Nabi. Yang menyampaikan hadis itu kan begitu. Tetapi karena pertanyaan tadi bermanfaat dan yang mendengar juga ingin mengambil manfaat, maka Allah berkahi orang yang mendengar tadi menceritakan pertanyaannya dan menyampaikan jawabannya. Ini yang banyak dalam hadis kita dapatkan, bahwa orang bertanya, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ya, tunjukkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Ini pertanyaan yang diapresiasi oleh banyak ulama sepanjang masa. Ketika mereka mensyarahkan hadis tentang pertanyaan kepada Nabi, tunjukkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Setiap yang mensyarahkan mengomentari yang bertanya ini. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini menunjukkan ketakwaan, kesolehan yang bertanya. Kecintaan yang bertanya kepada surga. Ya. Abu Hurairah juga pernah diapresiasi oleh Nabi SAW. Hadisnya mungkin di sini atau di tempat lain saya baru-baru baca ya. Walaupun hadis itu sudah lama, tetapi Nabi SAW mengomentari pertanyaan. Itu kata Nabi SAW, saya sudah menduga. Ya. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, saya sudah menduga bahwa tidak akan ada yang bertanya pertanyaan yang seperti ini kecuali kamu. Ya. Luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Dan terkadang orang banyak mengambil manfaat. Makanya salah satu adab, dan ini yang sangat ditekankan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah seorang ulama besar di Arab Saudi sana, ketika tidak membiarkan ya murid-murid yang rutin ya yang hadir di majelisnya untuk meninggalkan majelis sampai selesai waktu tanya jawab, sesi tanya jawab. Kenapa? Karena ternyata terkadang ilmu yang didapatkan dari tanya jawab itu lebih besar daripada ilmu yang didapatkan dari pemaparan materi. Karena memunculkan perkara yang baru yang tidak mungkin teringat ketika menyampaikan materi. Terkadang ada, ini yang menunjukkan hikmah juga, terkadang ada dari murid-murid itu yang pemahamannya sangat mendalam. Ini di antara hikmah menyampaikan ilmu. Kata Nabi SAW, Nabdarallahu mra'an sami'a minna syai'an fahafidhahu fawa'ahu ya, faballagahu. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk seseorang yang mendengarkan dan menghafal dari kami hadis, kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Kata Nabi SAW, farubba muballagin au amin sami'. Karena sangat banyak orang-orang yang statusnya murid lebih besar, lebih kuat pemahamannya daripada guru. Ya. Ini yang memunculkan pertanyaan. Ketika murid itu membaca, ketika dia mendengar hadis yang dibaca oleh gurunya, pemahamannya terhadap itu sangat luas sekali. Tidak seluas yang disarahkan oleh gurunya. Gurunya menyarahkan hanya sempit saja, tetapi dia sudah sampai pemahamannya terhadap apa yang dibaca oleh gurunya itu lebih luas daripada yang dipahami oleh gurunya. Kemudian dia mentok. Ya. Tidak tahu jawaban. Oh, kalau begini gimana caranya? Akhirnya muncul pertanyaan tentang hadis yang dibaca yang barusan disarahkan oleh gurunya, yang gurunya tidak sampai ke sana pemikirannya. Tidak sampai ke sana analisanya terhadap hadis. Ketika muncul pertanyaan, barulah gurunya tersentak kaget, kemudian dia mulai membahas. Nah, ini di antara hikmahnya. Ya, di antara hikmahnya. Karena memang di antara yang belajar itu ada orang yang daya intelektualnya, tingkat pemahamannya ada yang lebih besar dan lebih dalam, yang lebih luas daripada yang menyampaikan. Apalagi sekedar membacakan hadis. Seperti yang kita sampaikan sekarang ini, mungkin saja saya tidak memahami karena dari membaca apa yang disarahkan oleh Menawawi dan yang lainnya, tetapi ada yang memahami lebih luas daripada itu disesuaikan dengan konteks zaman kita. Kalau begini bagaimana Ustaz di zaman sekarang ini? Pertanyaan seperti ini yang muncul, yang kita butuhkan. Ya. Jadi, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang masalah pertanyaan yang seperti ini, sangat luar biasa, Nabi SAW mengajarkan, ya, agar kita, karena bertanya ini termasuk sarana untuk belajar agama, ya. Ya, tentu cara untuk memahami agama, maka pandai-pandailah bertanya. Ya. Pilih-pilih pertanyaan, jangan sembarangan asal bertanya saja. Kemudian di antara ciri orang yang bertanya dan tujuannya baik adalah dia akan menunggu sampai pertanyaannya dijawab. Ya, sampai pertanyaan dijawab. Belum dijawab pertanyaan dia tidak akan pergi. Andai kata dia terdesak ya, ketika terkumpul pertanyaan yang banyak, lalu dia tetap akan menunggu. Walaupun tidak dibacakan pertanyaannya, dia tetap akan menunggunya karena dia memang ikhlas bertanya. Nah, ini nanti ketika pertanyaannya tidak dijawab, dia tetap berpahala. Dia tetap berpahala. Adapun orang yang bertanya dan pertanyaannya sekedar bertanya, tidak ada tujuannya untuk mengambil meminta jawaban, dia sekedar bertanya, lemparkan, tulis pertanyaan, lemparkan atau diantarkan ke depan, ini itu dia tidak tahu apa-apa. Yang penting dia bertanya. Ada kertas yang sampai ke depan, ya, jawabannya dia tidak tunggu-tunggu. Maka dia sebelum pertanyaan dijawab, dia pergi. Atau ketika dibacakan pertanyaan, dia tidak tahu itu pertanyaannya dia. Ya, dia yang bertanya, tapi dia tidak tahu itu pertanyaan dia. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang seperti ini tidak ada gunanya, dan ini yang diingatkan oleh hadis-hadis yang sekarang kita baca. Ini termasuk adab penuntut ilmu agama. Ya, karena bertanya itu termasuk sarana atau cara untuk belajar agama, dan ini yang terpenting yang kita ambil dan kita petik pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang masih berkenaan dengan bab ini. Ada beberapa hadis lagi ke depan, ada yang panjang, ada yang juga di antara contoh pertanyaan yang nanti akan kita dapatkan adalah bertanya tentang apakah saya ini anak ayah saya. Ya, itu pertanyaan Abdullah bin Hudzafah nantinya. Dia ragu ayahnya benar ayahnya atau tidak. Ya, ditanyanya kepada Nabi SAW. Ini salah satu contoh nanti akan kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.